Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram. Qala al-Habib Ibnu Hajar rahimahullahu taala, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة. dari أبي سعيد الخدري رضي الله عنه bahwa رسول صلى الله عليه وسلم berkata, mandi di hari Jumat adalah wajib atas setiap yang muhtadim, setiap laki-laki yang telah balig. Akhrajahu as-sab'ah. Ini hadis seperti yang sudah kita sampaikan, dalil sebagian ulama kita menyatakan bahwasanya mandi Jumat itu hukumnya wajib. Masalahnya apakah mandi tersebut terkait dengan hari atau terkait dengan sholat? Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya yang rajih mandi tersebut terkait dengan hari, dengan sholatnya. Yang wajib itu adalah bagi seorang yang mau sholat Jumat. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam Bukhari Muslim kata Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukumul jum'ata faliktasil." Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang kalian akan datang ke sholat Jumat, fal yagtasil, hendaknya mandi. Ini terkait dengan sholat. Sehingga jumhur ulama kita menyatakan bahwasanya mandi itu terkait dengan sholat. Yang disyaratkan mandi adalah orang yang mau sholat Jumat. Mandi di hari Jumat terkait dengan sholatnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza jaa ahadukumul jum'ah," jika seseorang kalian mau datang ke sholat Jumat, falyaghtasil. Yang kedua, hadis ini juga menerangkan bahwa yang wajib itu adalah yang telah baligh. Kata Rasulullah SAW, wajibun ala kulli muhtalimin. Dikasih batasan yang diwajibkan adalah kulli muhtalim, yang telah ihtilam, yang telah balig. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad ia menyebutkan bahwasanya mandi Jumat itu sangat ditekankan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-amru bil ghusli yaumil jum'ati muakkadun jiddan. Perintah untuk mandi di hari Jumat itu muakkadun jiddan, sangat ditekankan sekali. Wujubuhu aqwa min wujubil witr. Wa qiraatil basmalah bis shalah. Wujubil wudu min masin nisa. Wujubihi min masin dzakar. Wa min ar-ru'af wal hijamah. Kata beliau, wajibnya mandi di hari Jumat. Perintah mandi di hari Jumat itu kewajibannya lebih kuat dari kewajiban orang-orang yang berpendapat wajibnya witir. Artinya kalau ada yang berpendapat witir itu wajib, maka kewajiban mandi Jumat itu lebih kuat daripada dalil yang menyatakan wajibnya satu witir. Wa qira'atu basmalah fis shalah lebih kuat dari kewajiban membaca basmalah dalam salat. Artinya kalau ada yang berpendapat bahwasanya membaca basmalah ya ketika membaca Al-Fatihah dalam salat itu wajib, maka dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk mandi Jumat itu lebih kuat dari dalil yang menyatakan wajibnya basmalah ketika salat. Wajibul wudu min masjid nisa. Perintah untuk mandi hari Jumat itu lebih kuat dari kewajiban wudu dari menyentuh wanita. Artinya tadi, kalau ada yang menyatakan di antara pembatal wudu adalah bersentuhan dengan wanita. Barang siapa yang memegang wanita bersentuhan, batal wudunya. Harus wudu lagi, wajib wudu. Maka kewajiban untuk mandi Jumat lebih kuat dari dalil-dalil yang mereka katakan. Mereka jadikan dalil untuk mewajibkan wudu karena sebab bersentuhan dengan wanita. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian juga wujubuhu wujubihi min masjid dzakar. Maksudnya, kalau ada yang berpendapat, dan itu pendapat yang kuat, bahwa masjid dzakar adalah menyentuh dzakar itu membatalkan wudu, wajib wudu dengan sebabnya, iya, kata beliau rahimahullah, kewajiban perintah untuk mandi Jumat lebih kuat dari dalil yang menyatakan wajibnya wudu karena sebab menyentuh zakat. Ya, perintah mandi Jumat itu kata beliau mu'akkadun jiddah. Nah, ini yang sudah kita bahas, intinya satu di antara mandi yang wajib adalah mandi Jumat, dan mandi Jumat itu terkait dengan salatnya. Terkait dengan salatnya, ya, yang mau salat Jumat maka wajib bagi dia untuk mandi Jumat. Allahu a'lam bishawab.